malam semuanya. Spesial bareng-bareng Prima Donna. Oh yang terus coy. Juga bareng Samudra Record ya. Prima Donna musik. A1 asik. Monsi wates angin hang manggoni ati sun bingung pesone Yeah.